tak ada. Tapi takkan berubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kan mencintaiku dan takkan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekurangan. Selalu janjikan aku ada. Kau boleh jauhi diriku, namun ku percaya mencintaiku dan takkan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu janjikan aku ada. Aku ada. Janjikan aku ada.